السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلanjutkan di pasal 3 الفصل الثالث الاسم بالنظر بالنظر إلى نوعه اسم menurut jenisnya. ينقسم الاسم بالنظر إلى نوعه قسمين مذكرون ومؤنثون. اسم menurut jenisnya terbagi menjadi dua yaitu مذكر dan مؤنث. Ya, kita bahas secara cepat ya isim مذكر ya. Yaitu yang menunjukkan kepada mana laki-laki, contohnya abun ayah, rajulun pria, tilmizun murid, asadun singa jantan, hisanun kuda jantan, usfurun ya pipit jantan. Amma asma'ul asya'i allati la hayatan laha faqad ju'ila ba'du ya ba'duha bi'ttifaqi mudzakkaran. Adapun nama-nama sesuatu yang tidak hidup ya, maka telah sepakat bahwa sebagiannya menjadi ya ba'daha ya sebagiannya dijadikan sebagai muzakkar, seperti qamar ya, saif, qalam, kitab, kitabun, bab. Itu yang muzakkar lebih mudah. Yang muannas ya, ismul al ismul muannas, yang menunjukkan pada mana perempuan ya, baik manusia atau hewan, atau manusia atau hewan. Contohnya ummu ya, ibu, ukhtu, ukhtun, saudari, imro'ah, perempuan, fatah, pemudi, af'a, ular betina, atanun, keledai, betina. Kita bahas yang diperinci adalah tanda-tanda ta'nis, alamatut ta'nis. Pada dasarnya tanda ta'nis itu ada tiga. Yang pertama ya, tanda yang pertama adalah tak ta'nis, yang kedua alif ta'nis maksurah, dan alif ta'nisil mamdudah. Kita bahas yang pertama, ta'u ta'nis ya, atau biasa dikenal dengan ta' marbutoh, adalah tanda ta'nis yang paling banyak digunakan ya. Contohnya mislu Fatimah Fatimah mindodah meja, hadiqotun hadiqah kebun, fawa faidah ya, faidah ya, daulah negara ya. Itu contoh penggunaan ta' marbutoh secara asli. Alba terkadang ta' marbutoh itu ya ditambahkan kepada sifat untuk membedakan antara muannas dan muzakkar ya, au tuzadu ila sifat litamyizil muannasi minal muzakkar. Contohnya muslimun ya, ditambahkan ta' marbutoh muslimah, itu menjadi muannas ya, menjadi muannas ya. Ada juga hunak sifatun la talhiquha hadhihi ta' ya hadhihi ta'u wahya. Ada juga sifat-sifat yang tidak bisa menerima jenis ta' marbutoh atau ta' ta'nis ini. Yang pertama itu makana ala wazni fa'ulun, yaitu setiap isim yang berwazan fa'ulun yang bermakna fa'ilun. Contohnya rajulun saburun wa syakurun, laki-laki yang bersabar dan bersyukur. Jika kita katakan wanita wa mra'atun saburun wa syakurun, tetap tidak bisa menarik, tidak menjadi saburatun atau syakuratun ya, karena isimnya berwazan fa'ulun. Yang kedua, atau isim yang berwazan fa'ilun. Contohnya rajulun hari jarihun wa qatilun, laki-laki yang dilukai dan dibunuh. Maka kalau kita ingin mengucapkan wanita, wa mra'atun jarihun wa qatilun, juga tetap seperti itu, tidak menerima ta' marbutoh. Yang ketiga ya, au sifat ya, au sifatul lati ya tan ya tuntabiqu ala al-inasi duna dhukuri mislu hamilun, atau sifat yang hanya berlaku untuk perempuan saja dan tidak untuk laki-laki. Contohnya hamilun. Maka ini walaupun tidak ada tak marbutohnya, ini dihukumi mu'anas karena sifatnya hanya berlaku untuk perempuan. Contoh yang lain, murdi'un, menyusui, dan seterusnya. Lalu al-jim yang C, ya. Ya, yang C, au tuzadu ila ba'dil asma'il lati laisat bisifatin. Itu ditambahkan kepada sebagian isim yang bukan sifat. Namun ini jarang. Contohnya insan, manusia, imru'un, ya. Ibnun, ya. Itu isim yang bukan sifat namun bisa dimasuki ta marbutoh sehingga dia menjadi mu'annas, namun ini jarang. Adal, ya. Hunaka asma'un yadullu mudzakkaruha 'ala ismil jinsin mithlu hammam wa dajjaj. Ya, ada isim yang mudzakkarnya menunjukkan kepada isim jenis. Contohnya hammam, ya. Hammamun, merpati, dajjajun, ayam, bakorun, sapi, jarodun, ya, belalang, ya, burtukolun, jeruk, ya, duktihun, semangka, sokrun, itu batu, ya. Ya, contohnya, dan seterusnya. Wa idha udifat ta'u, ta'u marbutatun, ta'un marbutatun, ta'u ta'un marbutatun ila hadhil asma dallat, ya, dallat ala wahidin aw wahidatin min hadhil jins. Apabila ta' marbutohnya masuk kepada isim-isim yang seperti ini, isim-isim jenis, maka maknanya itu menunjukkan pada makna satu muzakkar atau satu mu'annas. Contohnya menjadi hammamah, itu seekor merpati, dajjajah, itu seekor ayam, bakoroh, seekor sapi, ya. Jadi tidak, tapi bakoroh itu bukan menunjukkan dia seekor sapi betina, tapi juga, ya, bakoroh itu menunjukkan seekor sapi bisa muzakkar, bisa juga muannas. Tapi kalau bakorun itu isim jenis, itu jenis sapi bakor. Tapi kalau bakoroh itu bisa muzakkar, bisa muannas. Maka kita katakan al-hammam itu jenis burung, ya. Tapi kalau kita ingin mengatakan seekor burung, hammamah, itu bisa muzakkar, bisa muannas. Selesai, itu terkait tak ta'nis. Yang kedua, alif ta'nis maksurah, ini tanda ta'nis yang kedua. Ya, alif ta'nis maksurah, ya. Takunul aliful maksurah alamat litaknis fil halatil ati. Yang pertama, mu'annasu sifatil lati mudhakaruha ala wazni fa'lan. Mu'annas bagi sifat yang mudhakarnya berwazan fa'lan, ya, dan mu'annasnya fa'la. Contohnya, ya, atushanu, ya, maka mu'annasnya atushahus. Yaw'anu, maka muannasnya jau'a, lapar. Kaslanu, malas, maka muannasnya kasla. Yang B, muannas, ya. Muannas isim tafdil yang muzakarnya berwazan af'al, muannasnya fu'la. Contohnya paling besar akbar, maka muannasnya kubro. A'zam, paling agung, maka muannasnya uzma. Asgor, paling kecil, muannasnya sugro. A'la, paling tinggi, mu'annasnya ulia. Ya, afdol, paling mulia, mu'annasnya fudla. Ya. Lalu, yaitu ABC terkait, ya, alif dan yang A dan B terkait alif ta'nis maksurah yang menjadi tanda mu'annas. Lalu alif ta'nis maksurah menjadi tanda mu'annas yang C, al-masdar, ya, al-masdar, ya, yang diakhiri dengan alif maksurah. Contohnya da'wa, najwa, dzikra, busyra, fatwa. Maka isim-isim tersebut mu'annas karena ada alif ta'nis maksurah. Selanjutnya ad-dal, ya, yaitu isim-isim sifat yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah, ya, dengan susunan yang memang secara asalnya seperti itu. Contohnya unsa, ya, wanita, af'a ular betina, hubla wanita yang hamil. Ya, maka hadza wa fi ma'ada al-halat al-madhkurati fa innal asma'a أو الصفات أو الصفات المتهيئة بأليف مكسورة لا تعتبر مؤنثة. Ya, maka selain keadaan-keadaan tersebut, ya, maka isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri oleh alif maksurah, ya, tidak dianggap sebagai mu'annas. Contohnya Mustafa, Mustafa rumah sakit, Mustabqa ya, yang diawetkan, Musanna jarha orang yang terluka, Marudha orang yang sakit. Maka itu tidak mu'annas. Jadi mu'annas itu hanya 3 poin di atas saja, 4 poin, yaitu mu'annas yang bagi sifat yang mudzakkarnya berwazan fa'lan dan mu'annasnya fa'la, mu'annas isim tafdil ya, wazannya af'al, mu'annasnya fu'la, dan mu'annas masdar yang diakhiri oleh alif maksurah, dan isim-isim sifat yang diakhiri alif ta'nis secara asli seperti unsa, af'a, dan hubla. Adapun selainnya maka dia mudzakkar. Lalu tanda yang ketiga ya, alif ta'nisil mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu menjadi tanda ta'nis pada beberapa keadaan. Yang pertama al-awwal ya, mu'anasus sifati ila mudzakkariha ala wazni af'al. Mu'anas pada sifat yang mudzakkarnya berwazan af'al dan mu'anasnya fa'la'u. Contohnya ahmara ya merah, mu'anasnya hamra'u. Contoh lain arja ya a'raj pincang, mu'anasnya arja'u. A'ma buta ya mu'anasnya amya. Yang kedua ya, al-asma'u aw sifatu ya, al-asma'u aw sifatu al-muntahiyah bi'alif ta'nis al-mamdudah ya, bitabi'iyati tarkibiha. Itu yang B, isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah dengan susunan yang alami secara asal. Contohnya sahra'u padang pasir, hasna ya hasna'u wanita yang baik, aqraba'u kalajengking betina, asyura ya asyura bulan asyura, hirba'u bunglon. Maka ya isim-isim tersebut ya atau sifat yang diakhiri alif ta'nis mamdudah yang susunannya memang secara asal seperti itu, dia dihukumi oleh mu'annas. Hada wala tu'tabu wala tu'tabir al-alifu al-mamdudatu alamatan lit-ta'nisi idha kanat hamzatuha asliyah mislu ibtida. Demikian bahwa alif mamdudah tidak dianggap sebagai tanda ta'nis apabila hamzahnya hamzah asli seperti ibtida au ya au munqal an munqalibah atau ya perubahan ya dari ya ke waw seperti bina dan sifa ya. Itu seperti yang sudah disinggung pada rekaman sebelumnya. Atau ya ya au zaidatan lil jam'i atau sebagai tambahan bagi jamak seperti syu'ara ya khulafa ya uzama. Maka ya hamzah ya yang seperti itu yang sebelumnya adalah alif mamdudah maka dia tidak mu'annas. Yang mu'annas hanya 2 saja yaitu yang berwazan fa'la dan yang memang alif ta'nis mamdudahnya, di mana memang alif ta'nis mamdudahnya itu merupakan susunan yang aslinya. Selanjutnya malhudah, catatan. Hunaka ba'du asma'i tadul asma'i asma'in tadullu ala mudzakkarin lihaqiq ya lih lihaqqatiha ala mata ta'nis. Ada sebagian isim yang menunjukkan makna muzakkar namun diberi tanda ta'nis. Contohnya Muawiyah, Hamzah, dan Tolhah, itu nama-nama laki-laki namun diberi tanda ta'nis. Jadi mu'annas secara lafaz namun muzakkar secara makna. Yang kedua, wa hunaka asma'un tadullu ala mu'annasin wa laysa biha alamata ta'nis. Ada sebagian isim yang menunjukkan kepada muzakkar, jadi muzakkar secara makna, tetapi mu'annas lafzan, seperti Zainab, Maryam, Hindun, dan Atan. Atan, itu Zainab nama-nama perempuan, ya. Atan, Atanu, itu keledai betina. Contoh yang lain, itu mu'annas hakiki, ya. Mu'annas secara hakiki. Selanjutnya contoh yang lain, udunun ardun, ya. Af'a bi'run, uzunun telinga, ardun bumi, af'a ular betina, bi'run sumur, harbun peperangan, darun negeri, rijulun itu kaki, rijulun ya kaki, rahimun rahim, fakhidun yaitu fakhidun itu paha, qadamun kaki, ka'sun ya ka'sun itu piala, kafun telapak tangan, nabun itu taring, narun itu api, yadun itu tangan. Itu isim-isim yang menunjukkan makna muzakkar ya, tapi tidak menerima ya tanda mu'annas ya. Jadi itu isim-isim yang tidak bisa menerima tanda ta'nis namun ya bisa beramal seperti dianggap muzakkar atau dianggap mu'annas ya. Yang tiga, wa hunaka asma'un laisa biha 'alamatu ta'nis, 'alamatu ta'nisi wa yumkinu an tustamalu mudzakkaratun aw mu'annasun. Ya, yang kedua itu tadi ya, Zainab sampai Yadun itu menunjukkan makna mu'annas namun tidak menerima tanda mu'annas. Nah, yang ketiga baru ya, isim-isim yang tidak menerima tanda ta'nis tapi memungkinkan untuk ya digunakan sebagai mudzakkar atau mu'annas. Contohnya ibtun ya, itu ketiak, isba'un itu jari jemari, halun keadaan, dir'un baju besi, sabilun jalan, sikinun pisau, silahun senjata, sama langit, ini dia bisa mudzakkar bisa mu'annas, sukun itu pasar, torikun jalan, unukun tungkuk ya, kabidun liver ya, matnun punggung. Fanakul, maka kita katakan masalan sebagai contoh, as-suku ad-dawli au as-suku ad-dawliyah, pasar internasional ya. Jadi bisa dua, bisa dianggap mu'annas atau mudzakkar. Atau contoh yang lain, hadat tariku fasihun au hadhihi tariku fasihatun, jalan ini luas. As-sama'u azraku atau as-sama'u zarqa'u, langit itu biru. Atau hadha sabili atau hadhihi sabili, ini jalanku. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.